Wala yusannu mashur rokobati itlam yasbut fihi syai'un. Qala Nawawi bal huwa bid'ah wa hadithuhu maudhu'. Sebagian orang, sebagian kelompok orang ada yang selalu mengusap lehernya di saat berwudu. Tetapi sebenarnya mengusap leher itu tidak ada kesunahan di dalam syariat ya, karena memang tidak ada dalil yang menjelaskan tentang itu. Bahkan Imam Nawawi mengatakan bahwa mengusap leher saat wudu ini hukumnya bid'ah ya, hukumnya bid'ah, karena memang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dan hadis yang digunakan sebagai dasar kesunahan mengusap leher ini hadisnya maudhu, hadisnya tidak bisa digunakan untuk hukum fikih. Wadalku a'dha wa huwa imrarul yadi 'alaiha akiba mulaqatiha lilma khurujan min khilafi man aujabah. Kesunahan berikutnya adalah menggosok anggota wudu. Jadi kewajibannya membasuh, tetapi disunahkan pula menggosok. menggosok anggota wudu setelah membasuhnya ya. Dan kesunahan ini dikarenakan agar terhindar dari perkhilafan para ulama yang mengharuskannya. Jadi kalau di madzhab Syafi'i menggosok anggota wudu itu hukumnya sunnah, tetapi menurut madhab yang lain, yaitu madhab Imam Malik ya, madhab Imam Malik mengharuskan menggosok anggota wudu. Jadi menurut madhab Malik tidak cukup membasuh anggota wudu, tetapi diharuskan juga menggosoknya agar kita terhindar dari perkhilafan madhab Malik, dalam arti agar wudu kita sah juga menurut madhab Malik, maka kita disunahkan untuk menggosok anggota wudu setelah menyiramnya. Wa takhlilu lihyatin kathatin wal afdalu kaunuhu bi asabi'i yumnahu wa min asfalu ma'atafriqiha wa bi ghurfatin mustaqillah lil ittiba wa yukrahu tarkuhu. Kesunahan berikutnya adalah menyela-nyelai jenggot yang tebal. Di penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ukuran jenggot tebal adalah selama orang yang berbicara dengannya dia tidak melihat kulit yang berada di bawah jenggot. Bila seseorang memiliki jenggot yang tebal, maka tidak diharuskan untuk menyampaikan air ke kulit yang ada di bawah jenggot. Akan tetapi disunahkan menyela-nyelainya, disunahkan menyela-nyelai. Dan cara menyela-nyelai jenggot yang paling utama adalah dengan menggunakan tangan kanan ya, menggunakan jari-jari tangan kanan dan disela-selai dari arah bawah ya. Jadi menggunakan tangan kanan, jari tangan kanan direnggangkan kemudian dimasukkan ke jenggot dari arah bawah. Dan disunahkan juga air yang digunakan untuk menyela-nyelai jenggot ini bukan air bekas dari basuhan wudhu ya, tetapi mengambil air yang lain. Wallahu a'lamu bishawab.